jadi. Teganya kau tinggalkan diriku, sungguh kau tak mengerti betapa hati ini yang sangat mencintai dirimu. Seringkali aku mengalami bercinta dan berpisah lagi. Hati dulu berharap engkau yang terakhir, ternyata kau seperti yang lain. Tak kusangka kau begitu cepat. Belum ada masa indah bersamaku. Yang terjadi semuanya ini, memang diriku tak pantas untukmu. Mungkin juga tak tercipta untukku. Hati dulu berharap engkau yang terakhir, ternyata kau seperti yang lain. Tak kusangka kau begitu cepat. Belum ada masa indah bersama. Belum ada masa indah.